Cap, la merveille, Traveling Love, Daddy Kimberni, Mwana Mavero Mobunda, Nama Jacky Mayela de Mole, Eric Kalume. Bolingo non amoni, comme moutou isama, Ezala ta goliade na benga David, Bitumba bolingo na nyako unelambali, Angelou ya kolongo la mana mokili. Nyoso na zui kasi bolingo nga na zuite Abwa masenga ka izake, bapesa ka ye izake Mana sengi na ngandu, na bapesi nga moshoro Na mo evolisyon na bambana, na popa kosa kama Recevwe ratika kando, kia kota pisa loka Me ya futa zike na ye Zandela nga enzongo kasi Kasi pesa nga bolingo adadi Bana qui sent tout va pour na honorable Antoine Konda pour aller rabamo Adida qui est ses vrais job nos sacs en gambigier école ma mobile ya bolingo chez la bumisi ngai na komi ko tu na basira bala di sangai ndela ya bolingo mama lo de mosai evenement Bota yo zo kisi ngai makila nde maina miso Ebo ile kota mwana matabe sari na konsipasyo Bapesa nga bita bifo ngai na lila na toalete Ayi DJ Frank Shintimba Apwe baki no yebiza mama ndela tina kina Eko mine bitu mamoize na farao Nandela teza vika kata nopo mamona kana Pasusu moize zongi sabiso meje pito Olingo na hata mika kata niko na mona dani Moja bula falcon na moja bula airbis Ideze mogo paliba marke neka bola wango Tala bula yo bolingo marke na nga ya motema Awe na lela na kibaba po yo kongwa kweta Ba bebe ba ba bebe ba ba ba ro Olingi na lela na kimupe po yo kongwa lela Papa kimi sanga Sango mbote Odendeko Na yokide Ya solo Na lendi Bolingwe komi masengi Tika na kende nanga Zadi Kokene temo tika nanga yeye Nokina kuwa Lokola Puta nanga yeza mopetu daji Salanga siri Daji pisani Kokene temo tika nanga yeye Kina kuwa lokola Potala nga yeza mopetu papa Tiyanga dake papa Diamant international president Chachumbala Moto osi misi diamant pe pakula minao Apota mwana tala simono li kamote Me moto osi misi boli mwana otoza Nimena kule sire si mate no vita Kupaka tala mwamba kukulo Azela Azela mba Kadi kiberni zela Azela mba Mama Vinci Zela Azela mba Satisfait Azela mwana moto Na ekuke Moto tata nyazo beta Opoko ufumo la pote na inakota Wabala balado na boi na siazila Oba sheri zela Azela mba Oba momi zela Azela mba Washington ebuti Azela mba Clarisse Kuma Koko Rubenga très nécessaire Le colonel Nono Botens Président Lili Lumande Mais mi dans ma tête, pour que l'ennemi va bien à la porteur. Dans mon ami, manquer au bolingo. kwa na koma kite peti pe ya mamora kongo e Oncle Fede Kandolo Oda li bo soa seka na mokili Eza la gise ya don Tango ya mona ki eva Ape mino na nge koni nga la mokolo na komo na dadi Ape mino na nge koni nga la tamali li alasta Epo sala nge no mote dadi Oh,